wal khusyu'u wal khasyatu wal inaba wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatha wal dhabhu wal nadhru wa ghairu dhalika min adwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Artinya, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, macam-macam ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah seperti iman, seperti Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf dalam tanda kurung takut, raja dalam tanda kurung pengharapan, tawakal, raghbah dalam tanda kurung penuh dengan minat, khasy, rahbah dalam tanda kurung rasa cemas, khusyu, khasyah takut, inabah kembali kepada Allah, isti'anah minta pertolongan, isti'adzah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan dikala terjadi kesulitan, menyembelih, bernazar, dan amal ibadah lainnya yang diperintahkan Allah, seluruhnya hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah kita akan pelajari pada malam ini. Penulis mengatakan macam-macam ibadah. Ketika penulis menyebutkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, karena Allah adalah yang Ar-Rabb, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka kemudian penulis menyebutkan ibadah-ibadah itu apa saja yang berhak diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penulis menjelaskan macam-macam ibadah. Beliau berkata, macam-macam ibadah. Ibadah secara bahasa artinya adalah at-tadhallul wal khudu'. Ibadah secara bahasa artinya adalah merendahkan diri dan menundukkan diri. Ini secara bahasa. Kemudian sebagian ulama menyebutkan makna ibadah adalah ma amara atau ma umira bihi syar'an min ghairi ittiradin urfi wala iqtida'in aqli, yang artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tanpa adat kebiasaan yang menunjang atau konsekuensi akal. Ini sebagian ulama mengertikan, menafsirkan ibadah adalah ma umira bihi syara'an, sesuatu yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Yang diperintahkan secara syariat, min ghairi ittiradin urfi, tanpa atau bukan karena adat kebiasaan, wala iqtida'in aqli, dan juga bukan karena bisa diakalkan. Ibadah terkadang tidak bisa diakalkan. Kenapa sholat harus 5 waktu? Jadi dia bukan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, kan? Tetapi murni perintah dari Allah sebagai sebuah syariat. Kemudian jika dia juga tidak bisa diakalkan, dirasiokan, logikakan, kenapa ada sholat 5 waktu? Benar-benar murni dari perintah Allah sebagai syariat Islam. Ini namanya pengertian ibadah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Apa tadi? Ma umira bihi syar'an min ghairi iqtiradin 'urfi wala iqtida'in aqli. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat bukan karena ketentuan kebiasaan atau konsekuensi logika, bukan. Murni perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Adapun pengertian ibadah yang komprehensif, yang jami' mani', mencakup seluruh kata yang diperlukan dalam definisi ibadah dan menolak kata yang tidak perlu dalam definisi ibadah, adalah ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-af'al al-zahirati wal-batinah. Sebuah kata atau ungkapan yang mencakup seluruh apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Saya ulangi, sebuah ungkapan yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir terlihat oleh manusia ataupun yang batin di dalam hati, itulah yang disebut dengan ibadah. Itu yang disebut dengan ibadah, dan itu pengertian ibadah yang lengkap, yang sempurna. Sesuatu yang mencakup apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka berarti dia bukan hanya sekedar ibadah-ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, membaca Al-Quran, bukan ibadah-ibadah praktis saja, tetap berzikir, berdoa, bukan. Bukan hanya itu saja, tetapi seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu ibadah. Baik berupa ucapan seperti doa, zikir, kemudian baca Quran, berzikir dengan segala macam bentuknya, istighfar, salawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ini ibadah. Atau yang berupa perbuatan, ya, ucapan, baik termasuk di dalamnya ucapan adalah amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, menasihati orang, mencegah akan kemungkaran, menasihati orang agar tidak melakukan maksiat, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dan juga perbuatan, baik itu perbuatan seperti sholat, ada gerakannya, seperti haji, ada gerakannya, seperti puasa, juga ada gerakannya, berzikir, ada gerakannya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah daripada perbuatan, seperti berjalan ke masjid, ibadah. Seperti menuntut ilmu, ibadah. Seperti mengawani orang yang sedang dalam keperluan sampai selesai keperluannya, ibadah. Seperti menghantarkan makanan kepada orang miskin, ibadah. Menghantarkan orang buta, tunanetra menyeberang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, baik yang lahir ataupun batin, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya adalah dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah atau tidak. Itu ucapan, itu perbuatan. Maka kalau seandainya itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itu berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ibadah. Karena di sini penulis mengatakan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti Islam, iman dan ihsan. Seperti Islam, iman dan ihsan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah ucapan, afwan, adalah perbuatan-perbuatan lahiriah. Dan iman adalah keyakinan di dalam hati. Dan ihsan adalah perbuatan yang dibarengi dengan keyakinan di dalam hati. Perbuatan yang dibarengi dengan keyakinan di dalam hati. Dan ini adalah ibadah seluruhnya. Iman, Islam, iman dan ihsan, ini ibadah seluruhnya. Dan ini adalah tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian datang Jibril dalam bentuk manusia. Para sahabat tidak mengetahui pada saat itu adalah Jibril alaihi salam. Maka kemudian Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait." Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan salat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam amalan-amalan lahiriah yang bisa dilihat oleh manusia. Dua kalimat syahadat diucapkan dengan lisan. Salat bergerak dengan anggota tubuh. Puasa dengan anggota tubuh menahan lapar dan haus. Haji dengan anggota tubuh. Zakat dengan mengeluarkan harta. Bergerak dengan anggota tubuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menafsirkan Islam dengan amalan lahiriah. Dan ini termasuk ibadah yang mana hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ditanya lagi oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri wa tu'mina wa tu'mina bil qadri khairihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Yang artinya beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan keimanan dengan keyakinan hati, amalan hati. Beriman kepada Allah, keyakinan hati. Beriman kepada para malaikatnya, keyakinan hati. Beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, ya. Ini keyakinan hati. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman adalah amalan hati atau keyakinan hati, dan itu ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh Jibril, "Wa mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ini ihsan juga. Ya. ihsan, beribadah seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Ketika kita lagi salat, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Ketika kita lagi sendirian di dalam kamar, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Ketika kita lagi menyembelih, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Maka akhirnya kita harus berbuat ihsan terhadap hewan sembelihan kita. Berbuat baik, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Dan itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis di sini menyebutkan min anwa'il ibadah allati amarallahu biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan. Macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam, iman dan ihsan. Ya. Di sini ada masalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi Islam adalah amalan lahiriah. Iman adalah amalan batiniah atau keyakinan di dalam hati. Ya, Islam seperti apa tadi? Mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji. Islam. Kemudian iman, amalan batin. Mengimani di dalam hati Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Amalan batin. Baik. Kalau kita katakan kita ini muslim atau mu'min, ah, Anda muslim atau mu'min? Yang jawab angkat tangan. Anda kalau ditanya oleh seseorang, Anda muslim atau mu'min? Kamu Islam atau iman? Kamu berislam atau beriman? Pak, yang salah gak apa-apa? Berislam. Ya, baik. Maka kita katakan saya muslim. Ya, berarti kalau berdasarkan pemahaman ini, saya muslim berarti cuma kepada amalan lahiriah. Saya muslim, asyhadu an la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Apakah Islam di sini tidak ada iman sama sekali? Ada. Ah, berarti ketika saya katakan saya muslim, saya muslim berarti mencakup keduanya. Baik amalan lahiriah, amalan batiniah. Kenapa demikian? Karena muslim seseorang, Islamnya seseorang, kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman kepada para hari akhir, tidak beriman kepada qada dan qadar, maka kira-kira Islamnya bermanfaat tidak? Tidak. Betul? Paham maksud saya? Baik. Sekarang kalau seandainya dikatakan saya muslim, berarti menggabungkan dua hal. Amalan lahiriah dan amalan batiniah. Paham ini para ikhwah? Berarti kalau Islam disebutkan sendirian tanpa iman, maka mencakup dua hal. Lahir, kemudian batin. Begitu pula iman, jika disebutkan secara sendirian, Misalkan saya katakan, Anda mukmin? Iya, saya mukmin. Saya orang beriman. Berarti kalau menurut pemahaman ini, beliau hanya mengamalkan di dalam hati. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak usah haji, enggak usah syahadat. Yang penting dalam hati. Cukupkah demikian? Tidak. Paham ini, para ikhwah? Berarti kalau kita sebutkan iman secara sendirian, maka dia mencakup amalan lahir, juga amalan batin. Kalau Islam kita sebutkan secara sendirian, maka dia juga mencakup amalan lahir, amalan batin. Kalau disebutkan secara bersamaan, saya muslim yang mukmin, berarti apa? Islam amalan lahiriah, iman amalan batinnya. Paham ini para ikhwah? Paham tidak? Ya, Ustaz, apa fungsinya ini? Apa manfaatnya kita mempelajari ini? Manfaatnya adalah bahwa kalau Islam seseorang tidak akan manfaat tanpa keyakinan hati. Hah? Islam seseorang tidak akan manfaat tanpa keyakinan hati. Iman seseorang tidak akan manfaat tanpa Islam, tanpa amalan lahiriah. Saya beri contoh sekarang. Yang cuma beriman di dalam hati tapi tidak beramal dari makhluk Allah, siapa? Iblis. Iblis beriman bahwa Allah Rabbnya, tapi ketika disuruh sujud mau tidak? Tidak. Makanya kalau seandainya ada orang mengaku beriman, kamu muslim? Kamu mukmin? Iya. Tapi kalau sholat, ini berarti sejenis iblis. Karena imannya cuma di dalam hati. Paham ini para ikhwah? Taib. Kalau cuma amalan lahiriah, tapi tidak ada keyakinan hati, seperti makhluk siapa? Hah? Munafik. Jazakallahu khair. Kamu munafik. Cuma amalan lahiriah, sholat bersama Rasul. Apalagi kalau seandainya terlihat orang manusia banyak, sholat, sedekah, puasa, zakat, berhaji, berjihad, tapi hatinya kafir, tidak ada keyakinan hati, maka ini orang apa? Munafik. Maka antum bisa catat, yang beriman di dalam hati tanpa Islam, maka ini seperti iblis, orang yang berkeyakinan dalam hati tanpa amal. Yang berislam beramal lahir tanpa iman seperti kaum munafik. Orang Islam adalah yang mengumpulkan dua hal, Islam dan iman, amalan lahiriah dan amalan batiniah. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada permasalahan lain. Sebagian ulama mengatakan kita tidak diperbolehkan mengucapkan saya muslim insyaallah. Tapi kita boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah. Kenapa? Karena urutan Islam itu yang pertama adalah yang paling bawah Islam, kemudian naik kelas iman, kemudian naik kelas ihsan. Nah, orang tidak boleh mengucapkan saya muslim insyaallah, gak boleh. Kenapa? Karena itu paling dasar. Insyaallah menunjukkan kepada keraguan-raguan, ya. Tetapi kalau saya mukmin, maka ini dianjurkan memakai atau boleh memakai kata apa? Insya Allah. Kenapa? Karena itu amalan hati yang seseorang sulit untuk sempurna di dalamnya. Nah, itu masalah lain. Ya, antum catat bahwa Islam boleh seorang mengucapkan tidak boleh seseorang mengucapkan saya muslim insyaallah. Yang boleh adalah seseorang mengucapkan saya mukmin insyaallah. Karena tingkat keimanan lebih tinggi daripada Islam, dan seseorang susah untuk menyempurnakan keimanan yaitu amalan hati secara maksimal. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbicara tentang ihsan. Ya, kita lanjutkan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tadi penulis mengatakan dan ihsan termasuk ibadah kepada Allah adalah ihsan. Ya, dan ini adalah tingkat keislaman yang paling tinggi. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak kita melihat Allah, maka meyakini bahwa Allah melihat kita. Ini ihsan. Terutama di zaman sekarang para ikhwah, terutama anak-anak muda yang sibuk atau mempunyai akun sosial media, maka sering-seringlah bersikap ihsan di dalam kehidupan beragama Anda sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita melihat Allah ketika kita membuka handphone kita. Allah mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Terutama akun sosial-sosial media, perhatikan baik-baik. Ya. Terutama ketika tatkala kita sendirian dengan gawai kita. Paham gawai? Gawai itu handphone. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, gawai itu adalah handphone. Gadget, smartphone, itu gawai bahasa Indonesianya. Ya, hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ditingkatkan terus ihsan kita. Anta'budallah, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Atau jika kamu tidak melihat Allah, maka meyakini Allah melihatmu. Ya, kita harus tanamkan terus, tumbuhkan terus ini perasaan. Terutama tatkala kita sendirian dengan gawai kita, bermain sosial media, berselancar di dunia maya, bermudah-mudah mendengarkan musik, melihat perempuan, berlezat-lezat melihatnya, dan sudah dianggap hal biasa. Dan memang begitulah syu'mul ma'asiyah, begitulah keburukan, kebusukan maksiat. Pertama kali kita melihatnya merasa berat, pertama kali mengerjakannya merasa berat, kedua beratnya berkurang, ketiga jadi ringan, keempat meremehkan, kelima kecanduan. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, qad yaqtarinu as-saghirah ma'a qillati al-haya' wa 'adam al-mubalat wa ash-shu'ur bil-'idham ma yulhiquha bil-kabirah. Kadang dosa kecil melihat perempuan yang bukan mahram itu dosa kecil, tidak ada ancaman siksa neraka atau siksa murka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu dikerjakan dengan rasa malu yang kurang terhadap Allah, tidak ihsan, tidak merasa berat tatkala melakukan dosanya, kemudian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya, maka pada saat itu bisa dicatat oleh para malaikat sebagai dosa besar. Apalagi kalau seandainya itu dikerjakan terus menerus. Dan kita ini di Indonesia dulunya kita hiper televisi, sekarang televisi tidak main, gawai kita hiper gawai sekarang. Ya, nonton handphone kita, nonton sosial media kita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu membuat kita terus menerus, akhirnya sampai kepada tahap kecanduan. Setelah meremehkan kecanduan, maka terus tumbuhkan ihsan kita. Allah Maha melihat, alladzi yaraka, Allah yang melihat engkau. Allah Maha mengetahui, ya'lamu ma fis sudur, mengetahui apa yang ada dalam hati. Ya'lamu ma tusirrun wa ma ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan. Allah Maha mendengar dan semisalnya. Tumbuhkan terus itu. Kenapa? Kalau tidak, kebiasaan. Kapan terjadi kebiasaan? Ketika dia diulang-ulang. Meskipun dosa kecil, kalau diulang-ulang, maka dikategorikan sebagai dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, al-israr ala sagair kabirah ala al-mashhur. Terus menerus mengerjakan dosa kecil itu dianggap sebagai dosa besar. Ini televisi, berita yang baca perempuan. Terus menerus kita lihat itu. Ya. Maka itu dianggap dosa besar jika dikerjakan secara terus menerus menurut pendapat yang masyhur di antara para ulama rahimahullahu taala. Maka ini hati-hati. Ya. Tumbuhkan terus sikap ihsan di dalam diri sehingga kita benar-benar membenci perbuatan tersebut. Benci itu yang akan menyelamatkan kita. Sudah muak dengan gambar-gambar tersebut, video-video tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membencinya, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang tidak memilikinya, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Ini yang tuha-tuha, bersyukur baik. Yang tidak miliki akun sosial media, tidak punya Facebook, tidak punya WhatsApp, tidak punya Twitter, tidak punya Instagram, dan alhamdulillah sidin-sidin hidup aja. Ya. Jadi bisa saja sebenarnya seseorang berhenti dari segala macam sosial media. Alat komunikasi cuma telepon jadul. Handphone yang kalau ditimbai, ditawak ke kucing, mati kucingnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian selanjutnya penulis mengatakan, ya. Beliau mengatakan, wa minhu ad-du'a. Termasuk darinya, dari ibadah, berdoa. Berdoa, kemudian khauf. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ini, ya. Dalam tanda kurung rasa takut, raja, dalam tanda kurung pengharapan, tawakal, dalam tanda kurung raghbah, raghbah dalam tanda kurung penuh minat, rahbah rasa cemas, khusyuk khasyah takut, inabah kembali kepada Allah, isti'anah minta pertolongan, isti'adzah minta perlindungan, istighatsah mohon pertolongan dikala terjadi kesulitan, menyembelih, bernazar, dan amal ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah, seluruhnya hanya milik Allah. Ya, seluruhnya hanya milik Allah. Kemudian penulis mengatakan, wadalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Para ikhwah, saya bacakan dulu artinya. Maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran surat Al-Jin ayat 18. Penulis kemudian mengatakan dalilnya adalah firman Allah. Dalil untuk apa ini? Dalil untuk apa? Dalil untuk ibadah. Bahwasanya ibadah semua yang kita sebutkan tadi milik Allah saja, semata, tiada sekutu bagi Allah. Dalilnya ini Quran surat Al-Jin ayat 18. Makanya nanti kalau seandainya kita berbicara tentang rasa takut, kalau seandainya takut kepada orang yang sudah mati, takut ketulahan, maka itu ibadah. Takut yang hanya dibarengi dengan, yang dibarengi dengan pengagungan dan rasa cinta, itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Takut yang dibarengi dengan pengagungan dan rasa cinta tidak boleh diberikan kepada jin, kepada iblis, kepada orang mati, kepada wali Allah yang sudah mati, enggak boleh. Itu hanya diberikan hanya kepada siapa? Allah. Nah, ini para ikhwah. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18. Kita baca surat Al-Jinnya, artinya dan sesungguhnya masjid-masjid. Pengertian masjid di sini ada dua macam yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Masjid adalah sebuah tempat untuk ibadah kepada Allah. Diambil dari kata-kata sajada yasjudu masjidun, sebuah tempat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Atau makna masjid yang kedua dalam ayat ini adalah anggota-anggota sujud. Nah, ya. Berarti kalau seandainya kita artikan masjid dengan arti yang pertama, jazakallahu khair. Masjid arti yang pertama apa tadi? Tempat. Tempat apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya seluruh ibadah yang dilakukan di masjid maka hanya diberikan kepada Allah semata. Jadi kalau arti masjid di sini adalah tempat ibadah. Kalau seandainya masjid dengan arti yang kedua, masjid arti yang kedua apa? Anggota sujud. Anggota sujud itu mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjud ala sab'ati a'zham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. 1, dahi dan hidung. Makanya hidung harus kena ketika sujud, kena lantai. Kalau hidungnya maju ke dalam, itu urusan seorang. Lain urusan ulun. Kemudian yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Keempat dan kelima, kedua lutut. Keenam dan ketujuh, jari jemari kaki. Nah, yang lima, kalau seandainya maksudnya masjid ini adalah anggota sujud, berarti anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk beribadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Nah, itu dia. Ya, hanya diberikan kepada Allah. Jadi dalil-dalil tadi, dan masjid-masjid hanya milik Allah, maka janganlah kalian beribadah. Masih ingat semua kata ibadah dalam Al-Quran maksudnya apa? Mentauhidkan Allah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kullu mawdhi'in fil Quran u'budullah fa ma'nahu wahidullah. Setiap tempat di dalam Al-Quran yang ada kata-kata u'budullah, beribadahlah kepada Allah, termasuk di dalamnya ini fala tad'u, janganlah kalian beribadah, menyembah. Ya, maka maksudnya janganlah kalian memberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah, yaitu mensekutukan Allah. Beribadah kepada Allah juga, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai situ kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana penggunaan kalimat insyaallah? Apakah untuk penekanan suatu hal atau untuk keraguan-raguan? apa maksud sekte qadariyah. Penggunaan insyaallah ya, ini maksudnya adalah bisa yang dimaksud penakanan suatu hal, bisa dimaksud maksudnya adalah seseorang menekankan sesuatu yang dia ucapkan. Misalkan saya sebutkan tadi, saya muslim insyaallah, maksudnya ketika dia mengucapkan insyaallah tersebut tidak dibenarkan ketika dia mengucapkan saya muslim, karena dia khawatirkan dia tidak beragama Islam, karena Islam adalah agama yang paling Islam adalah tingkatan keislaman yang paling rendah, ya seperti itu. Adapun kalau saya mukmin insyaallah, maka pada saat itu diperbolehkan, karena susah untuk menggapai keyakinan hati yang sempurna. Wallahu a'lam. Apa maksud sekte qadariyah? Qadariyah adalah kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir, yang menyatakan dan meyakini bahwa perbuatan hamba seperti saya mengangkat, saya berjalan, saya duduk, saya berbicara, ini adalah murni perbuatan saya. Tidak ada kuasa dan kehendak Allah sama sekali. Dan ini penyimpangan, yaitu meniadakan kuasa Allah. Ya, karena mereka menganggap kalau seandainya manusia tersebut berbuat maksiat, maka kalau kita katakan itu adalah kuasa Allah, berarti Allah berbuat maksiat, kata mereka. Makanya mereka mengatakan perbuatan hamba adalah perbuatan hamba, tidak ada kuasa Allah sama sekali di dalamnya. Dan ini menyimpang 180 derajat yang berbeda dengan Qadariyah sekte Jabariyah yang menyimpang juga dalam masalah takdir, yang meyakini bahwa perbuatan hamba seperti saya berbicara, melihat, mendengar, berjalan, berbaring, ya, bersetubuh, itu adalah perbuatan Allah. Hamba tidak ada sama sekali kekuatan di dalamnya. Dan mereka beralasan seperti ini, kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hamba tersebut berbuat maksiat, maka itu adalah perbuatan Allah. Karena di balik maksiat pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, dua-dua ini menyimpang. Qadariyah dan apa tadi? Jabariyah. Yang di tengah-tengah adalah Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah itu kelompok selalu di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara selalu pertengahan. Sebagaimana Islam di tengah-tengah antara agama yang menyimpang. Antara Yahudi, Nasrani menyimpang. Islam di tengah-tengah. Begitu juga Ahlu Sunnah. Kelompok yang berada di tengah-tengah antara kelompok yang menyimpang dalam Islam. Qadariyah, Jabariyah. Apa Ahlu Sunnah pemahamannya, keyakinannya tentang masalah perbuatan hamba? Perbuatan hamba adalah perbuatan hamba memiliki kekuatan dalam bergerak, dalam berusaha, dan kekuatannya memberikan bekas dalam dirinya. Kalau hamba itu berzina, minum khamr, berjudi, maka berarti yang melakukan itu adalah hamba dan memberikan bekas pada perbuatannya tersebut. Tetapi perbuatan hamba yang memberikan bekas tadi di bawah kuasa Allah. Kalau Allah tidak menguasakan kepada hamba tersebut, tidak akan mungkin terjadi. Dan itu membantah sekte Qadariyah dan sekte Jabariyah. Ya. Nah, ini sedang kita bahas di Masjid Imam Syafi'i setiap malam Kamis, yang lebih detail lagi yaitu tentang masalah takdir. Ya, takdir. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya mempunyai teman ngaji yang memiliki statement ambil yang baik, buang yang buruk. Apa yang benar? Apakah benar statement tersebut dipakai untuk seseorang yang sudah ngaji? Mohon nasihatnya untuk kami para penuntut ilmu. Barakallahu fiik. Ini adalah perkataan yang dianggap benar tetapi menginginkan kebatilan di dalamnya. Perkataan ini berbahaya. Dan perkataan ini berupa syubhat, hal yang samar-samar dalam agama. Akhirnya, akibat perkataan ini, seseorang tidak memperhatikan kepada siapa dia mengaji, kepada siapa dia menuntut ilmu. Akhirnya, semua orang bisa dijadikan sebagai guru. Ya, semua orang bisa dijadikan sebagai ustaz. Semua orang bisa dijadikan sebagai kiai, semua orang bisa dijadikan sebagai tuan guru. Ini tidak benar akibat dari pemahaman ini. Ya, akibat dari syubhat, ambil baiknya, buang buruknya. Jadi buruknya dari syubhat ini atau ucapan ini adalah seseorang akhirnya tidak memperhatikan kepada siapa dia mengambil ilmunya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengambil ilmu kepada orang yang pantas diambil ilmunya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftu bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama yang benar-benar ulama, yang mengerti Al-Quran, mengerti hadis, bisa bahasa Arab, tahu usul fikih, ilmu tafsir, ya, ilmu usul tafsir, dan semisalnya ilmu mustalah hadis, ya, bukan hanya sekedar penampilan, pakai peci, surban, setengah perahu, ya, pakai jubah, bukan hanya sekedar penampilan, tetapi memang benar-benar berilmu. Allah wafatkan orang tersebut sampai jika tidak tersisa seorang yang alim pun, Allah akan menjadikan manusia mengambil orang-orang yang bodoh, tidak tahu ilmu agama, sebagai pemimpin dalam agama. Akhirnya orang yang bodoh tadi ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka sesat, mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Terutama nanti nih bulan Ramadan. Mulai nih. Keluar. Ya. Ustaz, ustaz. Dan bahasa Indonesia yang benar ustaz memang, pakai Z. Ya. Modal salam fasih sedikit, ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz. Ya. Enggak tahu bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab itu adalah miftah al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab itu adalah kunci agama Islam. Jadi wajib dia tahu bahasa Arab. Ya? Baca hadis, baca Al-Qur'an modal terjemahan. Enggak main, ini ustaz mau apain? Ah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan Rasul SAW mengabarkan salah satu tanda kiamat yang buruk adalah la taqumu sa'ah hatta yultamas al-ilm 'anil asaghir. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai dituntut ilmu dari orang-orang yang asaghir, orang-orang yang tidak pantas dituntut ilmunya. Ya, hati-hati. Dan inilah yang dipelajari oleh para sahabat, para tabi'in. Makanya mereka keluar pernyataan-pernyataan mereka agar berhati-hati dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Dinaka dinaka dinak, fa innama huwa lahmuka wa damuk." Jaga agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambil ilmu dari orang-orang yang lurus, jangan ambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Itu Abdullah bin Umar yang langsung belajar dengan Rasulullah SAW. Kemudian turun kepada para tabi'in, Muhammad ibnu Sirin, Abdullah bin Mubarak, para tabi'in mengatakan inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan sembarangan untuk ilmu. Hati-hati. Ya, jangan, terutama di zaman sosial media. Ya, orang masyhur di YouTube, masyhur di Instagram, punya 1 juta follower, dituntut ilmunya. Membolehkan bekerja di riba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan bongkar. Bongkar, Allah bongkar. Allah bayar konten itu. Hati-hati nuntut ilmu agama. Allah bayar konten. Lihat. Terlihat dari jawaban-jawabannya. Dalam masalah akidah menyimpang, dalam masalah takdir menyimpang, dalam masalah musik menyimpang. Maka hati-hati para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaidah ambil baik buruknya itu buruknya dari sisi bahwa seseorang tidak memperhatikan kepada siapa dia mengambil, padahal memperhatikan dan ekstra hati-hati mengambil sebuah guru itu adalah tuntutan agama. Yang kedua, buruknya slogan tadi ambil baik ambil baiknya buang buruknya itu adalah kita akan sok tahu tentang agama. Dari mana kita tahu baiknya? Dari mana kita tahu buruknya? Kalau seandainya Anda tahu baiknya dan Anda tahu buruknya, Anda aja yang jadi ustadznya sekalian. Paham ini? Wallahu a'lam. Dan itu slogan timbul dari orang-orang yang ingin menyatukan Islam. Ah sudahlah, enggak usah saling enggak usah saling gontok-gontokan antara para ustadz, enggak usah saling mengaku ustadznya paling benar, ustadz. Ayo satu, di hadapan kita ada orang kafir, ada orang yang Yahudi, Nasrani, itu lebih utama untuk dimusuhi. Maka kita katakan tidak. Bagaimana kita mau bersatu jika Rasul SAW mengatakan, ya, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Obatnya cuma satu agar bersatu. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'd. Ikuti sunnahku dengan pemahaman para sahabat. Itu dia. Ya wallahu a'lam. Berdosakah walau mendengarkan berita tapi mengisinya suaranya itu perempuan? Kalau suaranya enggak jadi masalah. Gambarnya itu yang jadi masalah. Makanya yang dipilih kan cantik-cantik. Ya, yang dipilih cantik-cantik. Saya adalah seorang praktisi pendidikan. Kadang ada momen di mana kami diminta berdiri dan hormat ketika lagu kebangsaan diputar. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya adalah berdiri untuk seseorang kalau bukan karena untuk menyalaminya maka diharamkan dalam agama Islam, termasuk daripada dosa besar. Ya, akan tetapi Anda praktisi pendidikan, terkadang diperaturkan oleh negara, maka pada saat itu seseorang berdiri untuk sebuah keperluan peraturan dan bukan untuk menghormati yang tidak diperlukan untuk dihormati. Maka pada saat itu seseorang berlaku sesuai dengan kadarnya. Wallahu a'lam. Apa yang harus saya lakukan? Saya baru hijrah dari pelaku maksiat. Terus bertobat. Menyesali perbuatan, kemudian memutuskan dosa, kemudian setelah itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua, berdoa agar istiqamah pada Allah. Yang ketiga, cari kawan-kawan yang memang mengajak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada selamat setelah kehidupan kematian. Kemudian yang keempat dan ini yang paling utama, menuntut ilmu. Karena pelaku maksiat sudah ketinggalan banyak ilmunya. umur sudah jauh, tuntut ilmu agar bisa beramal. Karena Anda yang sudah berhijrah tidak akan bisa beramal tanpa ilmu agama. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.